saya kaidah bahasa. Orang Arab fasih akan mengatakan setelah amma ba'du menggunakan fa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Fa. Baik. Di sini beliau mengatakan amma ba'du faqad ruwiya. Ini menunjukkan selain beliau memahami dalam hadis, mengerti dalam kaidah-kaidah bahasa. Paham ya? Karena itu nanti setelah beliau menetap di Tebu Irang, di Jombang, kemudian mewariskan pesantren, di antara keunggulan pesantren Tebu Irang sampai sekarang itu dalam persoalan-persoalan bahasanya. Gramatikal, qawaidul lughah. Nahunya, sarafnya, macam-macamnya. Antum ke sana, Masya Allah, itu kaidah-kaidah bahasanya luar biasa. Ya, alfiahnya 1002 bait dan lain-lainnya. Itu keunggulan di salah satu bahasanya. Bertahan sampai dengan sekarang. Ya. Walaupun barangkali dari sisi bahasa untuk percakapan, itu belum sempurna, tapi kaidahnya luar biasa. Saya pernah mendapati kisah, itu ada orang Indonesia, penguasaan gramatikalnya hebat sekali. Dan memang diakui kalau orang Indonesia itu penguasaan kaidah-kaidah nahunya, kitab-kitabnya itu rata-rata di dalam kepala, bukan di luar kepala. Ya, kalau di luar mesti harus dimasukkan tuh. Di dalam kepala. Satu kali ada penguji dari Mesir menguji calon siswa Indonesia. Ditanya semua kaidah bahasa Arab, Allahu Akbar, dijawab cepat, Pak. Saya Jumat 2 hari lalu menguji calon mahasiswa ke Turki. Dari 800 orang disaring 25 orang. Masya Allah, saya bersyukur, takjub dan berulang kali memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu rata-rata sudah hafal 30 juz. Tidak, gramat penguasaan bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Saya tanya apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Luar, jawabnya cepat sekali. Ada yang dari Riau, ada yang dari Bogor, ada yang dari macam-macam. Nah, termasuk yang ini yang mau saya kisahkan. Begitu ditanya oleh Syekh dari Mesir, dijawab semua tuntas. Sampai takjub kagum Syekh ini, bertanya kepadanya, masmuk. Ma ismuka masmuk. Apa jawaban anak ini? Ma ismun mausulun, mabniun ala sukuni, fi mahali rafa mubtada. Nah, antum karena belum paham, ya, maka bengong. Masmuk artinya siapa namamu? Ditanya siapa nama kamu, dijawab pakai kaidah bahasa Arab. Bukan mengatakan misalnya saya Ahmad atau saya Husain, dia jawab ma itu isim mausul saya. Ya, mabniun ala sukun, alamatnya adalah sukun, tidak ada harakatnya. Fi mahali raf'in mubtada, ada di tempat rafa, dia di awal kalimat mubtada. Maksud syekhnya nanya namanya siapa nama kamu, tapi dia jawab dengan mengi'rab, menjelaskan susunan kalimat itu. Paham? Ya. Itu luar biasa lah. Jadi kalau nilai-nilai dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat seperti itu dahsyat. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, setelah amma ba'du menggunakan fa dan penulis konsisten dengan itu. Artinya penulis paham tentang bahasa Arab. Saya ingin tegaskan begini ya. Kalau Anda menemukan syekh-syekh ulama-ulama kita, khususnya yang kudama orang dulu, itu jangan selalu inferior. Kadang-kadang sebagian, walau tidak semuanya, itu sebagian ya, saya tidak katakan semuanya, ada yang selalu menganggap bahwa kalau ada orang-orang muncul di bangsa kita, itu selalu terasa rendah gitu kelihatannya, dibandingkan dengan orang di luar. Padahal kemampuannya, itu Masya Allah, diakui oleh dunia internasional. Bahkan banyak ulama-ulama lain berguru pada ulama kita. Sama dengan beginilah, Pak Habibie misalnya, Masya Allah, itu kan di luar sangat dihormati. Saya ke Hamburg gitu, pada beliau, siapa yang tidak kenal dengan Habibie? Sangat dihormati. Antum membicarakan yang jelek tentang Pak Habibie di Jerman, yang marah bukan orang Indonesia, orang Jerman. Anda bisa bayangkan. Ya, ini ulama-ulama kita dulu, ada Syekh Al-Bantani, itu mufti di Masjid Al-Haram, muridnya sampai sekarang masih ada. Bukan cuma di Indonesia, di Mesir ada ulama Mesir. Berguru pada ulama-ulama Nusantara, Indonesia kekinian. Ada Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Yasin Al-Padangi, musnid, gelarnya musnid, ahli sanad. Bukan cuma musnid, musnid ad-dunia, ahli sanad sedunia. Anda bayangkan. Sedunia. Bukan cuma matan, jadi disebutkan an sampai ke Nabi. Kalau cuma 1-2 hadis wajar, ribuan hadis. Tapi sederhananya luar biasa. Pakai kaos oblong, pakai sarung. Kadang-kadang ada orang tawaf, tiba-tiba ngambil air zam-zam, diberikan kepada mereka, ya, setelah tawaf kasihkan supaya merasakan kesegaran lagi. Tidak tahu kalau beliau ini tiba-tiba setelah masuk waktu sholat, kemudian orang-orang sholat setelah itu memberikan fatwa, menyampaikan hadis-hadis. Ternyata yang menyampaikan orang yang memberikan air tadi, Syekh Yasin Al-Padangi. Muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Bukhara, ada yang dari macam-macam. Syekh Yasin, orang kita. Jadi kalau ada orang Indonesia kemudian melahirkan kitab-kitab dan seterusnya, jangan dianggap juga tidak kalah kualitas dengan yang di luar. Ya, itu bagus, Pak, teman-teman sekalian. Jadi, satu saat itu jadi inspirasi untuk kita semua. Nanti saya tunjukkan

maka dia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kalau Anda baca